Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kemudian berkata al-mufassir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, "Wa lamma dzakara jumlatan katsiratan min ni'amihi allati tushahadu bil absar wal basair." Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sejumlah kenikmatan yang banyak, allati tushahad, yang bisa disaksikan bil absar, dengan kedua mata secara langsung, wal basair, basair dari kata basirah mufradnya, yakni dilihat dengan pandangan ilmu, dilihat dengan pandangan qalb. Wa kana al khitabu lis thaqalain, dan khitab ini, pembicaraan ini ditujukan kepada as-saqalain, dua jenis makhluk, al-insi wal jin, yaitu manusia dan jin. Qarrarahum ta'ala bi ni'amihi, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi mereka dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada mereka semua, lis-saqalain, dengan beragam berbagai macam jenis kenikmatan yang melimpah, yang begitu banyak, yang tidak terhitung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, maka dengan nikmat Rabb kalian berdua, kenikmatan yang mana yang kalian dustakan? Ala, kata ala bermakna ni'am. Ini adalah bentuk jamak. Ala adalah bentuk jamak. Mufradnya bisa dari kata ilyun, ya, seperti kata himlun wa ahmal, ataukah bisa dari kata ulyun, seperti kuflun wa aqfal, ataukah bisa dibaca dari mufrad ila, ya, seperti kata dhila' wa adla' dan inab wa anab, ataukah dari kata ala, seperti qafa wa aqfa. Nah, yang maknanya adalah ala bermakna ni'am, kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay fa bi ayyi ni'amillahi ad-diniyah wad-dunyawiyah tukadziban, maka dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kenikmatan agama dan kenikmatan yang terkait dengan duniawi, kenikmatan yang mana yang kalian dustakan? Ya, yang kalian ingkari. Yang kalian nyatakan bahwa itu bukan berasal dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalian nyatakan kenikmatan itu bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu jawabannya, ya, tidak ada. Semua kenikmatan yang ada pada diri seseorang, yang ada, yang dia dapati di sekelilingnya, di hadapannya, di belakangnya, di samping kanan kirinya, di segala arahnya, semuanya datang minallah, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ahsana jawab al-jinni hina tala alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadhihi surah. Dan betapa bagus jawaban jin ketika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka surat ini. Fama marra biqaulihi, dan tidaklah lewat dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, illa qalu kecuali mereka mengatakan wala bisyai'in min ala'ika rabbina nukadzibu, tidak ada sedikit pun dari kenikmatan-kenikmatan engkau wahai Rabb kami yang kami dustakan. Yuqarrirun, mereka menetapkan bahwa setiap kenikmatan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kenikmatan yang mereka rasakan semuanya minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Falakal hamdu, segala puji bagi engkau. Fahadhal ladzi yanbaghi lil 'abdi, maka ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Idza tuliyat 'alaihi ni'mullahi wa ala'uhu, ketika disebutkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ala'uhu, kenikmatan keutamaannya dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ayyuqirra biha wa yashkura wa yahmad Allah 'alaiha, hendaknya dia menetapkan kenikmatan tersebut, ya, bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa yashkuru, dan bersyukur, wa yahmad Allah 'alaiha, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, atas kenikmatan tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Maka di sini dituntut seorang hamba menjadi, ya, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba yang banyak berkeluh kesah. Ya. Jangan menjadi hamba yang banyak, ya, putus asa. Ya, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala begitu melimpah. Ya. Tidak ada seorang hamba pun di muka bumi ini kecuali dia mendapatkan rizq, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keutamaan masing-masing telah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing telah, ya, dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal seorang hamba itu dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Ya, bagaimanapun kondisinya, kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan menjadi abdan syakura, banyak bersyukur, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, i'tiraf, mengakui dengan lisannya, dengan kalbunya, bahwa saya telah mendapatkan kenikmatan yang begitu luas, dan kenikmatan ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya harus bersyukur, saya harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saya harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya harus sadar bahwa saya adalah hamba yang lemah, yang akan dihisab, yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Untuk apa kenikmatan yang telah dia dapatkan, ya, dia manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia manfaatkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamu al-afiyah. Kemudian khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah. Kita baca sesuai dengan waktu yang ada karena agak cukup panjang ini. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia min salsal, dari tanah yang kering, kal fakhar, seperti tembikar. Wa khalaqal jan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan al-jan, disebutkan dalam tafsir al-jan bermakna iblis, min marijin min nar, dari lidah api. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, maka dengan nikmat, ya, Rabb kalian berdua, nikmat mana yang kalian dustakan? Naam. barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala, atau kita baca tafsirnya, wa hadhihi min ni'amihi ta'ala 'ala 'ibadihi. Ini adalah di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, haitsu arahum min athari qudratihi wa badi'i sun'atihi, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka, ya, min athar qudratihi, dari na'am athar, yakni hasil dari qudratihi, ya, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa badi'i sun'atihi, dan juga na'am keindahan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, an khalaqa abal ins, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan abal ins, bapak dari manusia. Wa huwa Adam alaihi salam, yaitu Adam alaihi salam, min salsalin kal fakhar, min salsalin kal fakhar, dari salsal kal fakhar. Apa itu salsal kal fakhar? Ay min tinin mablulin qad ahkama ballahu wa atqana hatta jaffa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam dari tanah yang basah. Kemudian proses selanjutnya, wa qad ahkama ballahu, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan, ya, bentuk basahnya tersebut, wa atqana, dan telah mengokohkannya, memantapkannya, hatta jaffa, sehingga tanah yang tadinya basah menjadi kering, fasara lahu salsalatun wa sautun, sehingga tanah tersebut memiliki bunyi dan suara, yushbihu sautal fakhar, yang menyerupai, mirip dengan suara al-fakhar, tembikar, alladhi tubikha ala nar, yang dimasak, yang diproses dengan api. Baik. Dan rincian dari ayat ini insyaallah akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu wa barakallahu fikum.